Wahyu pasai si kurang belah. Ahlinya lendengo su subra urang rame lam ciruga yang ji menghoi menghoi. Pujuh ke Allah, Allah teranyong, nake Allah yang keselamatan, mukyan alam yang agung dan berkuasa, hakim yang adil, lom biasa. Gopnyan kagepurat hukuman atu inang lonte yang raya, yang perusak donya ngenbut jih yang cabul. Potu Allah kagehukum inang lontenyan sebab jihnyan jipoh mati hamba-hamba Allah. Laju tu ureng yang subranyan jipegah lo. Pujoku Allah, asap ni baapui menghangoh bandarayanyan, demam hub-hub hana pio-pio. Tema ban 20 put pemimpin dan ban put dra makhluk yang ban sikeliling tahtanya terdugam dan jisema Allah yang geduk atas tahta. Awaknya dipegang. Amin. Pujo ke Allah. Laju terdengar di bak tahtanya su yang dipegang laginya. Pujo ke Allah. Hei ban mandum hamba Allah dan ban mandum ureng raya ngon ubit yang semah Allah. Ahlinya laju lon dengar si suatu su lagi su saboh kawan ureng yang jai lumpahna. Sujih lagi gelombang yang mu grum-grum dan lagi su gelantua yang mertaga. Ulon dengar awaknya jipegah. Pujo ke Allah, sabab Tuhan, Allah getanyo yang maha kuasa, jinonyo yang mat perintah. Jak ke getanyo tamu sukaria dan menggembira. Jak ke getanyo ta pujo kebesaran gopnyan. Sabab kadro urau megatip yang mat gala anek bubirinyan. Dan darah baro kasiap kete pegatip. Pekayan ijalinan yang mekilat katujuk bakjihnyan kejingui. Pekayan linenyan naku but-but nyang jroh nyang jipebut le umat Allah. Laju malaikat nyang jipegah bak ulun. Tulih ke lagenyo. Membahagia ke ureng yang jitau ubak mekawin anak bubirinyan. Ahlinya malaikatnya getamah lom. Nyo ke haban yang betul ini ba Allah. Ulun terdegom di ke malaikatnya kena ulun semah gopnya. Tema gopnya gepegah ba ulun. Bek, bek tak semah ulun. Semah ke Allah. Sabab ulun pi hamba saban lagi gata. Dan lagi ban mandum sedara gata. Yang temu mat ngonkong ubak kesaksian Isa. Sebab kesaksian Isa nyan ke nyang jut ke ilham ureng-ureng nyang menubuat. Oleh nyan, lon kalon ciruga terbuka. Laju duh sabah guda putih. Nyang du atuh gudanyan, nanji sang setia dan sang betul. Jih nyan ade lam hai jipu putuh hukum dan lam midun perang nyang jipubut. Mata jih lagi apui hu dan bak ule jih jingui mahkota yang le. Ni bak dro jih tertulis saboh nan. Dan jih nyan kedro yang mupum nan nyan. Jubah yang jingui nyan kaji celup lam darah. Dan jih nyan terhoi ngon nan firman Allah. Angkatan perang lam ceruga jih setot jih nyan ngon jih pasang atuh guda-guda putih. Dan jingui pakaian ija linun yang putih gelih. Lambabah jih ditebit sabah pedeng yang tajam. Dan ngon pedengnya, jihnya temaji petalu bansa-bansa. Dan jihnya, jiperintah awaknya ngon tungkat beso. Jihnya jiprah i anggo lam tempat prah i anggo. Bengeh Allah yang maha kuasa. Nibak jubah jih dan nibak bhaji na tutulih nanyo. Raja sigala raja dan Tuhan sigala tengku. Laju ulun kalon tiro malaikat jidong atuh mata uro. Ngoncu yang mutaga dan jimu hoi bak mandum cicim yang jipo dimanyang. Jak ke mesapan, ketajak tetak ubak kanuri raya yang gepuna lepotu Allah. Jak ke tapajo aso raja-raja, aso pang-pang dan aso pahlawan-pahlawan. Jaku tapajo aso ureng yang pasang guda ngon aso guda-guda jin. Dan aso ban mandum umat manusia. Raya ngon ubit, namit ngon ureng merdeka. Ahlihnyan, lon kalon belatangnyan, dan raja-raja bumo ngon angkatan perangji, mugumpoi keneng jakmu perang jilawan jihnyan, yang du atuh ruang guda putihnyan dan angkatan perangji. Tema belatang yang dah juji drop meterian saja dengan Nabi Pelusu yang kaji bubut-bubut yang ajaib dengan belatangnya. Dengan bubut yang ajaibnya ke belatangnya jitipe urung-urung yang na tanda belatangnya. Dan urung-urung yang semah patung belatangnya. Laju belatangnya dan Nabi Pelusu yang tutik udip-udip lam laut apui yang hum-hum-humnya. Dan angkatan perang awaknya, jipoh mati ngon pedung, yang tebit lam babah yang du atuh ruang buda putihnya. Tema, bubena cicempi laju jitika jijak pajuh ngon lehaji, aso awaknya yang katupoh matinya.